malam perkahwinan. Kini telah tiba berlinang air mata, baju pengantinku membawa kisah yang dulu kita ucapkan berdua. Sambil berjanji sehidup semati, janjimu meyakinkan dan tak meragukan lagi. Ikhlas dan rela segala. Sama-sama jatuh cinta, betapa merdu kasih suara yang engkau bisikan. Cintaku semakin dalam. tanganku ini sambil berjanji sehidup semati. Janjimu meyakinkan dan tak meragukan lagi, ikhlas dan rela segala kita sama-sama jatuh cinta. Betapa merdu kasih suara yang engkau bisikan, cintaku semakin dalam. Betapa sendu kasih kata-kata yang kau ucapkan, semoga jadi harapan. Aku bahagia, oh, oh, oh, ha, ha. Angin malam berbisik merdu,

dan bertutur sapa. Sungguh menyenangkan dan ingin lebih lama. Aduhai bahagia walau cinta rahsia. Kembang berkembang, berkembangkan cinta ini yang telah lama menduduki dan bertata di dalam sanubari. Mahliga,

dia sayang padaku. Sepertinya dia mencintaiku. Tapi cintanya hanya di mata. Kalau bibir tak mau bicara. Sepertinya dia sayang padaku. Bersumpah setia kasih sayang

dalam ingatan. Kemana saja ku melangkah terbayang, selalu terbayang wajahmu di dalam ingatan. Terima kasih.

bagai mang di madu. Hei basah, basah, basah seluruh tubuh. Menyentuh kamu. Manis, manis, manis, semanis madu. Menyentuh syatu. Basah diri ini, hei basah hati ini. Kasih dan sayangmu menyirami hidupku. Hei bagaikan teman di madu. Jadi pengangguran malam.

खुशबू।